Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lalui beberapa abiat bait-bait dari buku atau risalah Al-Qawaidul Fiqhiyah li Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nashir As-Sa'di rahimahullah. Kita akan membaca bait yang ke-37 insyaallah. Naam. Dari 47 abyat yang ada pada risalah ini, beliau mengatakan, waman ata bima alaihi minal amal qad istahakka ma lahu alal amal. Waman ata bima alaihi minal amal qad istahaqqa ma lahu 'alal 'amal. Barang siapa yang melakukan amalan yang memang merupakan kewajiban dia, barang siapa melakukan sesuatu yang memang atas dia untuk melakukannya, qad istahaqqa, maka dia berhak untuk mendapatkan malahu, apa yang memang menjadi hak dia, alal amal, atas amalan, apapun akibat dari amalan itu. Jadi kalau ada orang yang melakukan amalan yang memang itu kewajiban dia, sesuatu yang memang diizinkan, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dia, malahu alal amal, ya, atas amalan tadi. Taib. Bait ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman untuk menjelaskan tentang, ya, asya tujibud dhaman, ya, akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang perkara itu kalau terjadi, ya, bisa berakibat adanya dhaman, berakibat adanya jaminan atau ganti rugi. Taib. Namun tidak setiap kondisi kemudian dikatakan itu harus mengeluarkan ganti rugi. Surahnya mungkin sama, namun, ya, yang satu harus mengeluarkan ganti rugi, yang satu tidak. Perbedaannya adalah ketika amalan itu dilakukan ma'dzun syar'an, diizinkan secara syar'i atau tidak. Ya. Kalau di atas, bait di atas adalah amalan yang dilakukan ma'dzun syar'an. Man ata bima 'alaihi minal amal qad istahaqqa ma lahu 'alal amal. Maka disebutkan mafhumnya oleh Syekh, wa mafhumu hadzal bait, difahami dari bait ini, annama nasya'a an ghairil ma'dzun fihi fa innahu madmun. Sesuatu yang diakibatkan dari perkara yang tidak diizinkan, maka sesuatu itu harus diganti, dia harus mengganti rugi. Karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak diizinkan, sesuatu yang tidak diperbolehkan, namun dia lakukan, kemudian setelah itu menimbulkan kerugian. Ya, kerugian ini harus dia ganti, harus dia tanggung, harus ada dhaman, tanggungan, jaminan atau ganti rugi. Taib. Fama tawallada 'anil ma'dzun fi fa huwa tabi'un lil ma'dzun fi. Wa ma tawallada 'an ghairil ma'dzun fi fa huwa tabi'un lahu. Maka kesimpulannya, apa yang dilahirkan, apa yang diakibatkan dari perbuatan yang perbuatan itu ma'dzun fi, memang diizinkan, fahuwa tabi'un lil ma'dzun fi, maka akibat itu hukumnya sama dengan apa yang diizinkan, yakni tidak ada dhaman. Wa ma tawallada an ghairil ma'dzun fi fahuwa tabi'un lah. Demikian pula kalau sesuatu yang diakibatkan itu adalah dari perbuatan yang tidak diizinkan, maka hukumnya juga sama, mengikuti. Ya. Bil misal yattadhihul maqal. Dengan misal akan menjadi jelas. Misalu hadza, misalnya an yaqta'a yada ghairihi. Memotong tangan orang lain. Kalau kita hanya sekedar melihat ini, hanya sekedar melihat ini, memotong tangan, apakah harus menanggung akibat dari memotong tangan itu atau bagaimana? Taib. An yaqta'a yada ghairihi. Ada orang yang memotong tangan orang lain, fa yasri dzalikal qat' ila itlafi nafsihi. Ternyata akibat dari memotong tangan itu ya berkelanjutan ila itlafi nafsihi, sampai menjadi sebab kematian orang ini. Dia tidak niat membunuh, dia niatnya memotong tangan saja. Tetapi memotong tangan itu ternyata berkelanjutan, berakibat itlaf nafsi, kematian orang ini. Au ba'di a'dha'ihi, atau mungkin tidak menjadikan matinya orang tadi, namun kemudian menjadi rusaknya sebagian anggota yang lain. Dia motong sampai pergelangan tangan, namun berakibat busuknya tangan itu, kemudian akhirnya dipotong sampai siku. Fahal tudman tilkas sirayah amla, apakah akibat ini nanti itu ditanggung atau tidak ditanggung, bertanggung jawab atau tidak? Maka jawabannya dirinci. Rinciannya adalah apakah dia memotong itu ma'dzun syar'an atau ghairu ma'dzun. In kanal qat'u qisasan au haddan, jika orang ini yang memotong itu memotongnya karena qisas. Ya, dipotong karena qisas. Yani dia memotong tangan orang lain, maka dia pun dipotong. Ya, dia memotong tangan orang lain, maka yang memotongnya dipotong, namanya qisas. Au haddan atau sariqah. Dia mencuri. Mencuri sampai pada nisabnya, syaratnya terpenuhi, ya, maka dihukum had, potong tangan. Jadi dipotongnya itu karena ini memang hukum syar'i. Jadi sang pemotong pun juga memotongnya syar'an ma'dzunan fi. Sang algojo pemotong tangan orang ini ya melakukannya ma'dzun, diizinkan. Ternyata akibat dipotong itu kebablasan, maksudnya akhirnya tidak sembuh-sembuh ya setelah dipotong, atau mungkin terjadi hal yang lain, sebagiannya membusuk, akhirnya harus dipotong sampai sikunya. Ya, atau mungkin dia mati. Maka akibat-akibat ini sang pemotong tidak bertanggung jawab. Tidak kemudian, oh kamu berarti sang pembunuh, antum harus dikisos atau antum harus membayar diat. Tidak. Fa inna sarayatahu hadarun au hadrun, akibat atau keberlanjutan ya, akibat dari pemotongan tangan itu hadar, yakni tidak dianggap, tidak ada dhaman. Namun ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, wa in kanal qat'u jinayah, namun jika apa yang dilakukan berupa memotong tangan itu adalah jinayah, perbuatan kriminal yang dia lakukan, ya, dhaminat as-sarayah taba'anil jinayah, maka dia harus bertanggung jawab atas akibat potong tangan itu sebagai bentuk jinayah, sebagai bentuk ya kriminal. Kalau ternyata menimbulkan kematian, ya dia tanggung jawab, dia berarti pembunuh, dia berarti pembunuhnya. Naam. Wabillahi taufiq. Hukumnya hukum membunuh nanti. Jadi sama-sama memotong namun beda di dalam mempertanggungjawabkan akibat dari potong tangan itu. Ditinjau dari asalnya. Ya, asalnya. Makanya dikatakan di atas, fama tawallada 'anil ma'dzun fi fa huwa tabi'unil ma'dzun fi. Ya. Wa ma tawallada 'an ghairil ma'dzun fi fa huwa tabi'un lah. Fa huwa tabi'un lah. Contoh yang lain, ikhwatul kiram. Wa kadza law arada an yamurra baina yadayhi insanun wa huwa yusalli. Kalau ada seorang ya yang mau melewati tempat sholatnya di depannya, orang sedang sholat kemudian ada orang mau lewat di depannya, summa dafa'ahu, kemudian dia cegat ya, dia halangi ya, halangi ya. Taib. Tetapi ternyata ketika menghalangi ini ya, afdha ila talafihi au talafi ba'dihi ya, afdha ila talafihi au talafi ba'dihi, lam yadhman, ternyata berakibat adanya kerugian bagi orang yang lewat itu ya, ada kerugian, kerugian apa ya. Nah, taib, mungkin orang ini kaget atau bagaimana kemudian dia pingsan ya, pingsan ya, dia minta ganti rugi karena dia pingsan misal ya, tidak, dia tidak bertanggung jawab, ini orang sedang sholat nih. Karena dia menghalangi orang ini dengan izin syariat ya, dengan izin syariat, lam yadman, dia tidak menanggung, tidak memberikan ganti rugi, tidak bertanggung jawab, li annahu ma'dzunun lahu minasy syari', karena dia mendapatkan izin dari syariat. Walau dafa'ahu min ghairi idznin minhu wala minasy syari', tsumma talaf dhaminah. Beda kalau dia menghalangi sesuatu yang itu tanpa ada izin ya dari orang itu yang beri, atau dari syariat ya. Nah, summa talaf, kemudian mengakibatkan adanya kerugian, dhaminah, maka dia apa namanya bertanggung jawab atas itu. Naam. Wabillahi taufiq. Ada contoh setelah itu tidak kita baca, ikhwan. Wa min dzalik, di antara contoh yang lain, lau wada'a hajaran fit tariq. Contoh yang lain, ikhwan, lau wada'a hajaran fit tariq, jika seorang meletakkan ya batu di jalan, au hafara bi'ran fi, atau dia menggali apa namanya lubang di jalan ya, seperti kalau kita lihat di jalan-jalan kita ini kadang ada pekerjaan-pekerjaan ya, galian itu di jalan ya, biasanya diberi tanda ya, ada tanda-tanda pengaman, ada dikasih pita pengaman, ila akhirih Naam, atau dilobangi separuh karena ada perbaikan apa gorong-gorong. Naam. Taib, lau wadha'a hajaran, jika seorang meletakkan batu di jalan. Au hafara bi'ran, atau dia menggali bi'ran, sumur atau yang semisalnya. Taib, summa atlafa au utlifa bihi insanun au hayawan. Kemudian ternyata ada manusia yang terugikan atau bahkan mati dengan sebab itu, kecelakaan ya, karena masuk ke lubang tadi ya, atau hewan ya, taib, masuk ke tempat tadi, apakah bertanggung jawab atas kerugian? Maka dijawab, jawabannya dirinci, fa in kanal hafru wa nahwuhu ma'dhunan lahu fi bi an kana li naf'il muslimin lam yadhman ma talafa bihi. Jika galian yang dia lakukan itu ya, atau dia meletakkan batu di situ, memang sesuatu yang ma'dhunan fi lahu, dia diizinkan memang ya, min qibalil hukumah, memang hukumah pemerintah mengizinkan itu, memang proyek pemerintah memang harus dilakukan demikian. Naam, apalagi untuk manfaat kaum muslimin, bi an kana li naf'il muslimin, maka akibat itu ya, lam yadhman ma talafa bih. Naam, seperti galian-galian yang ada di sekitar kita ini ya, pernah kejadian orang masuk ke situ dengan motornya kemudian meninggal. Naam, galian yang dalam sebenarnya, naam. Tapi sebenarnya sudah diberitahu, ada tanda, biasanya demikian, tidak begitu saja apa namanya biduni alamah ya. Tapi ada saja yang kemudian terugikan dengan itu. Nah, apakah kemudian ya pihak apa namanya PT atau perorangan yang memang menggali itu bertanggung jawab ya, atas kematian dan kecelakaan orang yang masuk ke lubang, atau tidak bertanggung jawab ya? Tentunya di sini ikhwan, karena dia melakukan itu dengan izin ya, maka lam yadhman. Namun jika dia melakukan itu wa in kana muta'addiyan, jika dia melakukan itu memang muta'addiyan, dia zalim tanpa izin, fihi udhamin, dia bertanggung jawab, dia harus mengganti rugi. Naam, harus mengganti rugi. Ada jalur cepat jalan ya, jalur cepat di depan rumah. Ya, oh, ma'ruf jalur cepat. Kemudian dia kasih batu di situ memang biar orang tidak cepat maksudnya. Ya. Ya tanggung jawab di situ. Ya. Jalur cepat enggak boleh ada halangan-halangan seperti itu, namanya. Ya. Naam. Dan di sisi masyarakat pun tidak baik, ya. Dia buat apa namanya? Polisi tidur di situ, padahal bukan jalur untuk diberi polisi tidur memang. Naam. Yang seperti ini yadur, membahayakan. Dia bertanggung jawab karena dia melakukan itu ya biduni idzin. Ya. Bukan pada tempatnya di situ dibuat yang seperti itu. Taib, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini beberapa contoh yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Berikutnya beliau akan menyebutkan beberapa perkara yang mirip dengan kaidah ini. Wa mimma yushbihu hadhihi alqaidah annal asar annasi'ah 'anit ta'ah musabun 'alayha wala siyama in kanat makruhatan lin-nufusi kan-nasabi wat-ta'abi wa raihati shaumil karihati lin-nufusi wa annal athara an-nasi'ah 'anil ma'siyah taba'un lil ma'siyah wallahu a'lam. Yang semisal dengan ini adalah tentang hukum dan nilai dari asar, pengaruh atau akibat, yang akibat ini muncul dari ketaatan ya. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari amalan taat, maka akibat-akibat itu dinilai oleh Allah Jalla wa'ala ya. Naam, wala siyama in kana makruhatan linnufus, apalagi jika akibat-akibat itu adalah perkara yang ya secara tabiat orang itu tidak suka, seperti nasab wa ta'ab, ya capek, lelah. Naam, seperti orang jihad, orang berjihad, ya naam, atau safar li talabi ilmin, safarnya jauh, naam, kendaraannya juga cukup berat. Kemudian setelah itu pulang ke rumah, selesai dari amalan talabul ilm, dia pulang ke rumah, ya capek yang luar biasa, taab. Naam, taabnya dia, ya itu di sisi Allah besar nilainya, Musa bin Aliha, diberi pahala capeknya dia itu. Naam, atau bau mulut yang tidak enak pada orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu mesti akan mengeluarkan bau tidak enak, ya, karena memang berasal dari jauf, perut yang kosong memang. Naam, di dalam hadis dikatakan la khalufu famis sha'im atyabu indallahi minar rihil misk. Bau tidak enak dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada rihul misk. Naam, bau mulut itu adalah akibat dari ta'ah. Akibat dari ta'ah. Walaupun bau mulut itu sesuatu yang karihah linnufus, tidak disukai oleh jiwa, manusia tidak suka dengan bau itu. Nah, namun itu adalah akibat dari perbuatan baik, dari ketaatan kepada Allah. Nah, maka karena itu akibat dari ketaatan, sebagaimana ketaatannya diberi pahala oleh Allah, maka akibat-akibatnya juga musabun indallah, tabaun lil asl, mengikuti asalnya. Naam. Berbeda kalau akibat-akibat yang timbul itu adalah dari sesuatu yang haram, wa annal asar annasiah anil maksiyah. Tapi kalau itu munculnya adalah karena mengikuti kemaksiatan yang dia lakukan, maka tidak diberi pahala. Itu adalah hukuman bagi dia, naam. Kerugian bagi dia. Ya, wallahu a'lam. Taib. Demikian pula ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ada contoh yang lain yusbih. Wa mimma yadkhulu fi hadza, masuk juga dalam masalah ini, anna man ghadiba wa kana ghadabuhu lillah fa sadara an dhalikal ghadab aqwalun wa af'alun la tajuz muta'awwilan fi dhalika mujtahidan fa innahu ma'fiyun anhu ma'fu yani. Nah, kalau ada orang yang marah dan marahnya itu lillah, karena Allah, ya, marah dan marahnya itu karena Allah, namun ternyata kemarahan itu memunculkan adanya akwal, ucapan-ucapan orang yang marah ini, perbuatan-perbuatan orang yang marah ini, yang itu tidak boleh secara syariat. Muta'awwilan fidhalik, karena ada ta'wil dia, namanya muta'awwilan fidhalik, ada syubhat padanya, mujtahidan, dan dia berijtihad, maka ucapan-ucapan itu ma'funan, dimaafkan, karena asalnya adalah sesuatu yang ma'zun, ghadab lillah, marah karena Allah. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan Umar bin Khattab fi sya'ni Hatib ibn Abi Balta'ah, dalam kisah Hatib ibn Abi Balta'ah, ma'ruf kisah beliau, ketika Hatib menulis surat kepada keluarganya di Mekah, memberikan kabar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke Mekah memerangi, yakni berjihad, dan Nabi sudah mewanti-wanti untuk tidak membocorkan berita ini, karena kalau sampai bocor kepada musuh yadur bil muslimin. Naam. Taib. Dalam kisah Fathu Makkah, Hatib menulis surat. Subhanallah, padahal Nabi sudah mewanti-wanti. Dan biasanya kalau Nabi itu berperang, beliau sengaja mengucapkan ucapan-ucapan yang orang mungkin memahami perangnya ke arah yang lain. Yani strategi perang. Ya. Tapi subhanallah, Hatib ini menulis surat. Dan tidak ada yang tahu. Ya. Yani secara perhitungan tidak ada yang tahu. Tetapi Rasul mendapatkan wahyu tentunya, ikhwan. Baik. Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain untuk mengejar seorang wanita. Kamu kejar wanita. Ya, ke arah sini, sini, sini, nanti di situ kamu akan dapati wanita tadi. Nah, dan ambil surat dari wanita ini, suratnya Hatib. Ya, dikejar oleh Ali bin Abi Thalib. Waqa'a kama akhbaron Nabi alaihi salatu wasallam. Terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, kamu nanti di sini akan ketemu wanita ini. Betul, di tempat itu ketemu wanita tadi. Kemudian dipaksa untuk mengeluarkan surat. Kata wanita ini, enggak, saya enggak bawa surat. Sampai dipaksa oleh Ali, kalau tidak kamu keluarkan akan kami geledah, bahkan dilepas semua bajunya. Ya, jika perlu perutnya di belah, barangkali akan dibelah. Yakni mesti ada gitu. Karena Rasul mengatakan dia membawa surat, ya mesti membawa surat. Walaupun dia mengatakan saya tidak membawa surat. Sampai akhirnya dia keluarkan suratnya, suratnya dibawa kepada Nabi, dibuka oleh Nabi isinya, ternyata ya pemberitahuan kepada keluarganya di Mekah tentang rencana Nabi untuk pergi ke Mekah. Marah Umar bin Khattab. Ya, tentang apa yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Wahuwa min ahli Badr, ikhwan. Wahuwa min ahli Badr. Nah, min al-Badriyin. Kemudian muncul ucapan dari Umar yang ucapan ini salah. Jelas salah, ikhwan. Innahu munafiq, ini kan hukum. Innahu munafiq. Taib. Innahu munafiq. Nabi kemudian mengingatkan Umar bin Khattab, tidakkah kamu tahu tentang Hatib? Wah, ahli Badr. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jadi ahlul Badr itu sya'nuhum azim, rutbatuhum aliyah indallah, sisi derajat mereka tinggi di sisi Allah. Nah, menangis Umar bin Khattab karena beliau salah mengucapkan ini, innahu munafiq. Tetapi ini dimaafkan karena sekali lagi ikhwan, beliau Umar mengatakan ini ucapan yang salah tentunya ikhwan, innahu munafiq, khilaful waqi'. Nah, khilaful waqi', Hatib bukan munafiq. Bi syahadatir Rasul alaihi salatu wassalam, ketika Rasul mengatakan firman Allah, hadis qudsi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ucapan Umar dimaafkan. Naam. Wa i'tiraduhu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatil hudaybiyah wa nahwiha. Demikian pula dengan i'tirad. Ketika Umar bin Khattab, kalau kita baca dalam sirah, Umar bin Khattab itu ya mengucapkan kalimat yang kalau kita baca kok seperti ini, ya kan. Yani ketika Nabi alaihi salatu wasalam memutuskan untuk membuat perjanjian Hudaybiyah, dan lahiriah isi dari perjanjian Hudaybiyah itu, lahiriahnya sepintas ya merugikan kaum apa? Muslimin. Sepintas merugikan kaum muslimin. Ya. Sampai kemudian Umar bin Khattab datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kita berada di atas al-haq? Apakah engkau betul-betul Rasulullah? Kata Nabi, ya kita di atas al-haq, saya Rasulullah. Kalau demikian ya Rasulullah, kenapa kita, ya ini kenapa ada perjanjian ini demikian? Sampai kemudian Umar datang kepada Abu Bakar As-Siddiq juga demikian, ya Abu Bakar, apakah engkau yakin, kita yakin berada di atas al-haq? Iya, kita berada di atas al-haq. Apakah beliau adalah Rasulullah? Ya, ini beliau ucapkan ini bukan karena keraguan, ikhwan, abadan, bukan karena keraguan sama sekali. Ya, keimanan orang terbaik sesudah Abu Bakar As-Siddiq. Naam. Tetapi itu muncul dari apa, ikhwan? Ya, kecemburuan. Ya. Kemarahan karena Allah. Maka itu diampuni, dimaafkan. Jadi jangan heran kenapa dimaafkan. Tidak ada hukum atas Umar bin Khattab. Karena sekali lagi ghadib wa kana ghadabuhu madza lillah. Kana ghadabuhu lillah. Naam. Fa sadara an dzalikal ghadab aqwalun wa af'alun la tajuz. Kan enggak boleh orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, antar Rasul. Anahnu 'alal haq. Dan itu sama sekali bukan keraguan yang muncul dari Umar. Ini mimbabi ta'kid. Ya. Wallahu alam. Ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya hukumnya berbeda. Nah, bi khilafi man qasduhu mutabi'atun au mutabi'atun hawah. Naam. Berbeda dengan orang yang marahnya itu karena mengikuti hawa nafsu, walhamiyah li nafsihi, karena membela diri, kepentingan dirinya. Naam. Ya, karena kecemburuan atas dirinya saja, bukan karena Allah jalla wa ala, mengikuti hawa nafsu. Naam. Wabillahi taufiq. Fa innahu yu'aqabu. Yu'aqab. Kalau dia marahnya dan ini bukan karena Allah, ya, kemudian menimbulkan ucapan perbuatan yang tidak boleh, ya. Yu'aqabu 'ala ma sadara anhu minal aqwali wal af'al. Dia dihukum. Ya. Dia mendapatkan balasan atas apa yang sadara anhu minal aqwal, yang muncul darinya berupa ucapan atau al-af'al allati la tajuz, yang tidak diperbolehkan. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini terkait dengan masalah dhoman, ya, atas sebuah perbuatan yang sama, ya. Ada akibat-akibatnya juga sama, namun ternyata hukumnya berbeda. Ya. Hukumnya berbeda dilihat dari asal dari perbuatan tadi, apakah itu ma'dzun syar'an atau ghairu ma'dzun syar'an. Kemudian beberapa hal yang serupa dengan itu, ya, yang ini memiliki faedah yang besar bagi kita semuanya, yang diantara faedahnya juga untuk kita tidak tergesa-gesa, ghairu muta'ajjil fil hukum, ya, tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukum. Ini bait-bait ini satu dengan yang lainnya mirip-mirip, ikhwan, terkait dengan ahkam, ya. Terkait dengan ahkam, ya. Sebelumnya wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartafi. Kemudian juga waman ata bima alaihi min amal qad istahaqqa malahu alal amal. Berikutnya juga wa kullu hukmin dairun ma illatihi wa hiya allati qad aujabat li syar'iyyatihi. Naam. Wabillahi taufiq. Berikutnya juga masih ada kaitannya dengan itu, ya. Jama'ah huna abiyat, beliau mengumpulkan abiyat yang ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, insyaallah taala kita cukupkan dan kita akan lanjutkan, ya, bait-bait berikutnya pada kesempatan yang akan datang bi'idznillah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.